كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب melanjutkan pelajaran kita di syarah sittatu mawadi' min as-siyar, masih di poin yang pertama, yakni bahwa awal pertama kali yang diingatkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan adalah masalah berhala patung yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Barakallahu fikum. Kata penulis di sini rahimahullah, wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'ala al-asnam. Engkau juga tahu bahwa musyrikin di zaman dahulu kala mereka menggantungkan harapannya, doanya, barakallahu fikum, keinginan-keinginannya kepada asnam, patung-patung berhala. Wa minhum man ta'allaqa 'alal malaika, di antara mereka ada yang menggantungkan harapannya, doanya kepada para malaikat. Yani mereka beribadah kepada patung berhala ini, beribadah kepada para malaikat. Wa 'alal awliya'i min bani Adam, dan di antara mereka ada yang menghambakan diri kepada wali-wali dari kalangan anak cucu Adam. Asyarh, kanu fil jahiliyati mutasyattitina fi ibadatihim wa ma'budatihim. Mereka orang-orang jahiliyah, musyrikun, mutasyattitin, yani berbeda-beda, berbagai macam ibadah-ibadah mereka dan sesembahan-sesembahan mereka. Yani berbeda-beda ibadah mereka dan sesembahan mereka. Bukan cuma patung berhala yang disembah mereka. Ada yang batu, ada yang pohon, ada yang kuburan. Barakallahu fikum. Ada mata air, ada bulan, bintang, matahari, ada malaikat, ada orang-orang saleh, para wali. Wa minhum man ya'budu shalihin, di antara mereka ada yang menyembah orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budu al-ashjar wal ahjar, di antara mereka ada yang menyembah pohon, batu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan mereka. Sama semua musyrikin. Barakallahu fikum. Sama hukumnya. Mau menyembah patung, mau menyembah berhala, mau menyembah kuburan, mau menyembah orang saleh, mau menyembah malaikat, mau menyembah siapapun dan apapun, sama. Bal nahahum jami'an wa qatalahum jami'a. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari perbuatan itu dan bahkan memerangi mereka. Lam yufarriq baina man 'abada al-malaikata was-salihin wa man 'abada al-asnam. Tidak ada perbedaan. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menyembah malaikat, menyembah orang saleh dengan orang-orang yang menyembah patung berhala. Li'annal kulla sawa, karena semuanya sama. Li'annahu la farqa baina man ya'budu sanaman wa man ya'budu waliyan aw 'abadan aw 'abdan shaliha. Tidak ada perbedaan antara orang yang menyembah patung berhala, menyembah wali, menyembah seseorang di antara hamba-hamba Allah yang saleh. Sama saja hukumnya semuanya. Wa yaquluna mana manuridu minhum illa syafa'atuhum. Mereka menyembah sesembahan-sesembahan ini, wali-wali ini, orang-orang saleh ini, bahkan nabi yang mereka sembah, mereka mengatakan manuridu minhum illa syafa'atuhum. Kami tidak berharap dari mereka kecuali syafaatnya, pembelaannya. Yaqulu ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berarti mereka menyembah. Karena demikian, tidaklah kami menyembah kecuali Kita tidaklah kami menyembah mereka-mereka ini, orang-orang saleh ini, para wali ini, tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Barakallahu fikum. Jadi ini tujuan. Tujuan mereka menyembah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tujuan mereka menyembah, barakallahu fikum, wali-wali itu, orang-orang saleh itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka mengatakan bahwa orang-orang saleh inilah, para wali inilah yang akan memberikan pembelaan kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza qasduhum, ini tujuan mereka. Taqarrabu ila Allah bi ibadatihim haula. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan, ini sesuatu yang tidak mungkin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun niatnya baik, niatnya takarrub. Kan demikian. Tapi ketika takarrub yang dilakukan itu adalah sesuatu yang dilarang, maka tidak ada manfaatnya takarrub itu. Apalagi itu adalah sebesar-besar dosa bahkan. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya syirik, tujuannya mereka bukan untuk mempersekutukan Allah. Barakallahu fikum. Maka sesungguhnya syirik, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Wa idza kanat al-af'alu syirkan wa kufran fala yunzaru ila al-maqasid hal hiya hasada aw laysat bihasada. Wa idza kanat al-af'alu syirkan wa kufra. Kalau perbuatan itu sudah syirik, perbuatan itu sudah kufur, maka tidak perlu lagi kita noleh dan memandang tujuan yang diinginkan dari orang tersebut. Apakah tujuannya atau niatannya baik atau tidak baik. Barakallahu fikum. Intinya, barakallahu fikum, setelah Anda memperbaiki perbuatan Anda, baru berbicara niat. Barakallahu fikum. Niatnya bagus enggak? Barakallahu fikum. Karena sebagus apapun niatnya, kalau jalan yang dia lakukan, perbuatan yang dilakukan tidak baik, maka tidak akan menjadi bagus amalan itu atau perbuatan itu karena bagusnya niat. Tidak. Barakallahu fikum. Harus sejalan. Niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala dan amalannya harus cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat mutlak. Wa ma hadza bada'a bil indari anhu fi awwali ayatin arsalahu Allah biha. Wa ma hadza bersama dengan ini. Allah Subhanahu wa taala memulai, barakallahu bikum, bil indari anhu. Memulai memerintahkan rasulnya, dan inilah yang awal pertama kali yang dilakukan oleh beliau, memberi peringatan umat ini. Di awal ayat yang arsalahu Allah biha, di awal ayat yang Allah utus rasul dengannya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir fa in ahkamta hadhihi al-mas'alata faya bushraka. Kalau Anda sudah paham satu ini, bahwa yang pertama kali yang Allah perintahkan kepada rasulnya untuk disampaikan adalah memperingatkan umat dari kesyirikan. Yang sangat kita pahami bahwa kesyirikan pada saat itu sangat berbagai macam ragam jenisnya. Ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, patung, berhala, orang soleh, malaikat, wali. Barakallahu fikum. Kalau engkau sudah pahami, fa'in ahkam tahadil masalah. Kalau engkau telah paham baik-baik masalah ini, faya bushrak, maka duhai bushrak, berita gembira untuk Anda. Baik, kalau ini saja sudah tidak dipahami, maka yahawail, duhai celakanya. Barakallahu fikum. Karena orang yang ditutup hatinya, biar dan bagaimanapun kita beberkan dalilnya, mereka tidak akan pernah mau paham, tidak mau mengerti. Barakallahu fikum. Kata beliau, asyar di sini ai idza fahimta hadhil masalah, kalau engkau sudah paham masalah ini, anna awwala ma yu'maru bihi tauhid, bahwa yang pertama kali yang diperintahkan umat ini untuk dilakukan adalah at-tauhid. Nomor wahid, perintah pertama yang diperintahkan. Wa awwalu ma yunha anhu asyirk, dan larangan pertama yang dilarang umat untuk melakukannya adalah kesyirikan. Fa innahu la fa'idata fi salahi baqil umur ma'afsadil aqidah, karena tidak ada faedahnya semua urusan yang baik-baik, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau apapun dari kebaikan-kebaikan, tidak ada manfaatnya. La fa'idah ma'afsadil aqidah, kalau akidah masih rusak. Hadi mas'alatun azimah, ini adalah permasalahan yang sangat besar. Wa matlabun azimun yajhaluhu katsirun mimman yantasibuna ilal islam al-yawm. Ini tuntutan yang sangat, target yang paling besar. Target yang paling besar yang kebanyakan kaum muslimin pada hari ini tidak tahu tentangnya. Yajhaluhu katsirun mimman yantasibuna ilal islam al-yawm. Orang Islam di hari-hari ini, di zaman ini, banyak yang tidak tahu. Barakallahu fikum. Target ini at-tauhid. Fa idza fahimta fa ya busyraka bil ilmin nafi'. Kalau engkau sudah paham ini, maka bergembiralah engkau, berbahagialah engkau dengan ilmu yang bermanfaat. Karena keyakinan ini sangat bermanfaat untuk Anda. Bahwa yang pertama yang diperintahkan dan kewajiban pertama adalah tauhid. Dan larangan pertama yang dilarang umat ini untuk melakukannya adalah kesyirikan. Barakallahu fiik. Khususan idza arafta anna ma ba'daha a'dhamu min as-salawatil khams. Khususan idza arafta anna ma ba'daha a'dhamu min as-salawatil khams. Terlebih lagi kalau engkau tahu bahwa adapun setelahnya adzam min as-salawat anna ma ba'daha a'zam min as-salawatil khams, lebih bagus daripada salawat lima waktu. Laisa ba'da hadhihi al-mas'alah allati hiya at-tauhid a'zam min as-salawatil khams. Artinya tidak ada setelah masalah ketauhid ini yang lebih besar perintahnya dari salat, yakni ketauhidan dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua, baik menegakkan salat. Barakallahu fikum. Karena ar-rukn tsani, karena salat ini adalah rukun yang kedua min arkan Islam ba'da syahadatain. Rukun kedua setelah baik rukun Islam yang kedua, yakni syahadatain. Wa ma hadha lam ya'murhu Allah 'azza wa jalla bis salawatil khams illa qabil al hijrah. Bersamaan dengan ini, Allah tidak memerintahkan untuk melakukan salat kecuali sesaat sebelum hijrah. Nanti pengin hijrah tahun terakhir sebelum hijrahnya Rasulullah, baru ada kewajiban salat turun Isra Mi'raj. Barakallahu fikum. Subhanallah. Isra Mi'raj. Nanti di akhir tahun beliau berada di kota Makkah, ini sebelum hijrahnya beliau, baru diturunkan apa kewajiban melakukan sholat. Subhanallah. Qubail sesaat sebelum hijrah. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makata di Makkah 13 sana lam yu'mar bisalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah selama 13 tahun tidak diperintahkan melakukan salat. Barakallahu fiik. Wa inma umira bisalati qubail hijrah fi lailatil mi'raj. Diperintahkan beliau untuk melakukan salat saat sebelum hijrah beliau di malam mi'rajnya beliau. Falimada ta'akhara al-amru bis-shalah. Kenapa perintah salat belakangan? Min ajli ayyata'assasa at-tauhid. Agar supaya tauhid itu menjadi pondasi, menjadi kokoh, menjadi kuat, sehingga adapun apapun yang dibebankan di atasnya mampu untuk dipikul. Ringan untuk Dijalan kali annahum law sallu ma nafa'atuhum salatuhum illa ma tauhid. Karena seandainya pun mereka melakukan salat, kalau tidak ada ketauhidan maka tidak ada manfaat untuk mereka. Tidak ada manfaat untuk mereka kalau mereka salat tanpa ada ketauhidan. Walam tufrat illa fi lailatul Isra'i sanata 'ashrin ba'da hisari syabi wa mauti abi Thalib wa ba'da hijratil tayyib Habasyah bi sanatain. Walam tufrat illa fi lailatul Isra'. Tayyib. Walam tufrat, dan tidaklah diwajibkan melakukan salat illa fi lailatul Isra', kecuali di malam lailatul Isra' sanata 'ashrin, di tahun ke-10. Ba'da hisari syab, setelah dikepungnya syab, wa mautu Abi Thalib. Hisaru syab di situ adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin diisolasi. Subhanallah, diisolasi. Diisolasi di sini artinya tidak dilakukan dengan mereka jual beli. Kaum muslim mau menjual, tidak ada yang mau menjual. Mereka kaum muslim mau menjual, tidak ada yang mau beli. Terus bagaimana? Kan kelaparan. Menghisar. Bukan satu dua hari kejadian ini. Lama, barakallahu fikum. Sehingga di antara orang-orang musyrikin sendiri ada yang tidak tega dengan kondisi ini. Subhanallah. Ada yang tidak tega. Sehingga di antara mereka ada yang mengambil seekor unta, kemudian memuatkan di atasnya makanan-makanan dan segala sesuatunya, kemudian dia arahkan ke syekh yang di sana diisolasi kaum muslimin, dipukul itu unta mengarah ke dalam. Subhanallah. Kondisi yang sangat mengenaskan, barakallahu fikum. Setelah meninggalnya Abu Talib, wa ba'da hijrati al-Habasyati bisanatain, dan setelah hijrahnya ke Habasyah 2 tahun. Asyara inna ma furidhat salatu lailatul Isra'i wal Mi'raji bisanatil asyir min al-Bi'tsah. Diwajibkannya salat 5 waktu di malam Isra Mi'rajnya beliau di tahun ke-10 setelah diutusnya beliau jadi seorang nabi. Wa qisatul al-Hisar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u ila at-tauhid wa yanha 'anil syirk. Kisah hisar, isolasi ini, dikurung. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u ila tauhid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada ketauhidan. Wa yanha 'anil syirk, wa kana al-musyrikuuna yudayiqunahu wa yudayiquna ashabahu. Dan orang-orang musyrikin memberikan tekanan yang luar biasa kepada beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau. Wa kana 'ammuhu Abu Thalib yudabiu anhu, dan paman beliau sendiri yudabiu anhu, membela ponakannya. Wa yahmihi, melindunginya min adza qaumihi. Sakarahullahu lahu ma annahu musyrik. Allah menjadikan Abu Thalib sebagai tameng walaupun dia masih tetap dalam kondisi musyrik. Lakin Allah jalla wa ala sakarahu li nabiyhi bi yahmihi wa yudafi'u anhu. Bahkan Abu Thalib juga masuk ke dalam hisar itu. Barakallahu fikum. Falamma mata Abu Thalib wa matat zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Maka ketika meninggal dunia Abu Thalib dan meninggal dunia istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu taala anha, wa huma alladani yudafi'ani anhu, dan dua orang ini sebagai pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penyokong pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasallatal kufaru alaihi ziyadatan. Ketika yang membela melindunginya ini sudah tidak ada lagi, maka orang-orang kufar semakin bengis dan kejam. Wadayyaku alaihi al-khinaq huwa wa ashabuhu. Barakallahu abidu. Dayyaku alaihi, betul-betul mereka memberikan tekanan, mencekik. Barakallahu abidu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya betul-betul tidak bisa bergerak. Wa kanu min qablu qad hasaruhum fi asy-syab. Di Syabi Misyabi Makkah. Mereka mengisolasi Rasulullah dan para sahabatnya di Syab. Syab ini lembah antara dua gunung, Syab Makkah. Wa qata'uhum, kata uhum di embargo, bahasa sekarang ini di embargo. Tidak ada embargo. Mana'uhum al-arzak wal-bada'i wa mana'u at-tazawuj minhum. Tidak boleh jual beli. Kaum musyrikin tidak boleh menjual dan memberi ke orang muslim. Orang muslim juga tidak boleh memberi dan menjual ke orang-orang kafir. Subhanallah. Wa mana'uhum tazawuj. Tidak boleh menikah. Hasaruhum fi hadha syi'bi hatta alamahumul ju'. Sampai betul-betul mereka kelaparan. Sampai ketika itu barakallahu fikum mereka memakan apa kulit. Ya, dulunya tidak pernah mereka memakan kulit-kulit hewan. Bahkan di antara mereka pada saat itu bercerita dulunya ketika hisar itu, aku di malam hari menendang sesuatu yang sepertinya agak lombok, kalau bahasa kita lombok. Maka aku pun mengganggu, aku memakannya. Sampai sekarang aku tidak tahu apa yang aku makan itu. Subhanallah. Subhanallah. Ini karena lapar yang sangat. Wa katabu bidzalika sahibatan waqa'u 'alaiha wa 'allaquha fil Ka'bah li muqata'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ahu. Ada kesepakatan dari seluruh kabilah yang ada pada saat itu untuk mengembargo Rasulullah dan para sahabatnya. Ditulislah barakallahu fikum kesepakatan itu, tidak boleh jual beli dengan kaum muslimin, tidak boleh nikah dengan mereka, tidak boleh ada hubungan pokoknya. Subhanallah. Wa katabu bidzalika sahifatan wa qawaliha, ditandatangani walakuha fil Ka'bah, dan mereka tempel di Ka'bah. Limuqata'ati Muhammad, untuk memutuskan hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Walamma mata alladhi kana yudafi'u anhu fasanahat lahumul fursah fastadda adahum lahu wa mamahum wa ma hadha ma umira bis salati min bi'sati bi'ti ila hadhihi al fatrah dan al maqam maqam tashihi aqidatin qabla kulli syai. Subhanallah. Saking lamanya mereka memboikot Rasulullah, sampai-sampai kertas yang mereka tulis padanya perjanjian ini sudah dimakan rayap. Barakallahu fikum. Walamma shadda adahum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadayaquhu amara man ma'ahu min dha'fati as-sahaba mimman laysa lahum man yudafi'u anhum amarhum bil hijrati ila al-habasyah. Maka ketika Abu Talib sudah meninggal dunia, Khadijah juga sudah meninggal dunia, semakin besar, semakin kuat tekanan orang-orang kafir musyrikin terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan dari orang-orang lemah dari kalangan sahabatnya, mimman laysa lahum mimman yudafi'uhum anhum, yang sahabat-sahabat yang tidak memiliki orang-orang yang membelanya, amarahum bil hijrah ila Habasyah. Rasulullah memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Karena beliau tidak tega melihat sahabat-sahabatnya disiksa. Lianna fiha malika, karena di Habasyah ini ada seorang raja wahun Najasyi, la yuzlimu a'la yuzlamu ahadun indahu, tidak ada seorang pun yang teraniaya di wilayahnya. Wahuwa nasraniun iddaka, waktu itu raja Najasyi masih Nasrani, lakin la yuzlamu ahadun fi ardhihi, akan tetapi tidak ada seorang pun yang teraniaya di sisinya di wilayahnya. Hadihi al-hijratul ula, ini hijrah pertama. Wa fihim Utsman wa fihim min akabir sahabah, bersama dengan rombongan pertama ini ya Utsman dan tokoh-tokoh sahabat yang lainnya. Wa dzalika li ajli firari bidinihim, ini dengan tujuan menyelamatkan agama. Wa kana hadza sababan li islamin Najasyi rahimahullah, dan ini sebagai sebab masuk Islamnya Raja Najasyi hina sami al-Qur'ana wa sami amin as-sahabati wa hadahu Allahu lil-Islami fa aslama. Ketika mereka orang-orang Quraisy ini datang meminta dari kepada sang raja untuk orang muslim ini dibawa kembali, diserahkan untuk dibawa pulang ke kota Makkah dengan alasan mereka telah keluar dari agama nenek moyang dan mereka telah mencela Tuhan-Tuhan kami dan mencela agama paduka mulia. Baik. Maka pada saat itulah sang raja Najasyi meminta, apa dan bagaimana pendapat kalian tentang Isa bin Maryam? Baik. Maka mereka pun bermusyawarah. Mereka sepakat untuk berterus terang apa yang mereka miliki dan apapun akibatnya mereka harus terima. Maka ditunjuklah Ja'far bin Abi Thalib untuk membacakan surah Maryam. Baik, surah Maryam. Maka disitulah Raja Najasyi barakallahu fikum mendapat hidayah. Dan seperti itulah keyakinannya Raja Najasyi tentang Isa, bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, Rasul Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan. Barakallahu fikum. Fa aslama wa arsalat Quraisy ila Najasyi bihadaya wa mugriyat. Barakallahu fikum. Warasat Quraisy ila Najasyi bihadaya wa mugriyat, dan orang-orang Quraisy mendatangi Najasyi dengan hadiah-hadiah untuk membujuk agar supaya Raja Najasyi menyerahkan kembali orang-orang muslim untuk dibawa ke kota Makkah. Baik. Yaquluna haula'i maraku marikun syariduna minna rudduhum 'alaina. Orang-orang Quraisy mengatakan, ini orang-orang lari dari agamanya, meninggalkan agama nenek moyang mereka, syaridun, mereka lari. Maka kembalikanlah mereka kepada kami. Fa'aba ayyarudahum alaihim. Maka Raja Najasyi pun enggan untuk mengembalikan mereka ke kota Makkah. Fakadzdzaballahu dhannal musyrikin wa'ada rusuluhum ghaibin. Fakadzdzaballahu dhannal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari persangkaan orang-orang musyrikin itu berbalik. Wa'adat rusuluhum khaibin, dan pulang utusan orang-orang Quraisy dalam kondisi tangan kosong, tidak dapat apa-apa. Wastamarra Najasyi rahimahullahu taala bi himayatil muslimin indahu ila an qayyadallahu al-faraj. Dan terus-menerus barakallahu fikum dari Raja Najasyi memberikan perlindungan terhadap kaum muslimin yang berada di wilayah beliau sampai Allah SWT memberikan jalan keluar. Masya Allah. Baik. Tengok kembali ajaib barakallahu fikum, cari kisah Hisar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka sejarah barakallahu fikum. Baik, cari kisah dikepungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diisolasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Syib Amir sallallahu barakallahu fikum. Ajaib yang ada padanya. Allahumma astaghfirullah wa nasallallahu alaihi wa sallam.